Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, mari kita manfaatkan waktu yang relatif pendek ini untuk menambah pengetahuan, wawasan keislaman, dan mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui, Islam adalah agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dikenal bahwa ajaran Islam ini adalah tidak hanya mengajarkan ritual, tapi juga mengajarkan bagaimana hidup bermasyarakat. Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai sumber utama Islam itu ternyata membahas ada masalah kehidupan itu yang dibahas tuntas, tapi ada juga yang hanya sekadar memberikan dorongan, dan ada juga yang membahas walaupun tidak tuntas. Umpamanya saja soal ibadah mahdhah, nah itu sepenuhnya adalah diserahkan kepada Nabi. Dalam hal ini adalah secara umum dalam Al-Quran, rinciannya di dalam hadis. Sholat umpamanya saja yang paling jelas sekali, dan ibadah haji itu betul-betul dibatasi, seluruhnya sudah diatur begitu. Kita tidak bisa turut campur lagi untuk mengaturnya. Beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Lakukan oleh kalian sholat itu seperti aku sholat. Jadi diatur sepenuhnya oleh Nabi. Ibadah haji juga begitu. Khudhu anni manasikakum. Laksanakan oleh kalian ibadah haji seperti aku ibadah haji, atau ambillah cara haji itu adalah dari haji yang aku laksanakan. Zikir umumnya itu ibadah, tapi diberikan sedikit keluasan, karena zikir itu dikatakan bisa qiyamau wa qu'udau wa ala junubih, bebaslah, mau sambil duduk boleh, sambil berdiri boleh, sambil terlentang boleh. Tidak diatur mengenai kemana menghadapnya dan lain-lain. Ketat tapi sedikit diberi kebebasan. Ketatnya adalah ucapan-ucapannya tentu. Ada aturan. Nah, kemudian soal-soal yang menyangkut di luar ibadah mahdhah. Hukum waris umpamanya dalam Islam itu dibahas relatif tuntas oleh Quran malah. Hukum waris itu. Jadi sudah pasti dapat sepersekian. Sehingga peranan hadis itu kecil. Apalagi ijtihad. Walaupun demikian, peluang ketika ijtihad itu rupanya juga tetap ada. Sebagai salah satu contoh dalam hukum waris di Indonesia. Quran mengajarkan bahwa bagi laki-laki mendapatkan bagian dari hasil kerjanya. Wanita juga mendapatkan hasil harta, pembagian harta sesuai dengan hasil kerjanya. Tapi karena di Indonesia itu penghasilan pria, penghasilan suami dan istri tidak disatukan, sulit memisahkan ini. Kalau harta bawaan mudah itu, harta bawaan suami ya milik suami itu kalau andai kata salah seorang meninggal dunia. Tapi harta bersama, berbeda dengan budaya pada umumnya di Saudi, walaupun juga tidak seluruhnya. Jadi sebetulnya menurut agama kalau meninggal dunia itu pisahkan dulu, mana harta suami, mana harta istri. Ini di Indonesia sulit, maka lahirlah ijtihad untuk kompilasi hukum Islam itu merumuskan tentang gonogini. Jadi pria dan wanita itu dibagi dua saya diratakan, karena sulit mengatur. Sebetulnya Islam tidak mengenal gonogini itu, tapi itu juga sebuah barangkali salah satu solusi yang disepakati oleh beberapa pihak karena mengatasi kesulitan membagi itu. Membagi mana harta hasil suami dan mana hasil jerah payah istri. Ketika suami mencari nafkah, maka istri sebetulnya memanage kekayaan. Mestinya juga ada bagian ini, honor memanage kekayaan itu. Nah itulah yang sering terjadi di tengah masyarakat. Yang kedua saya berikan contoh. Quran mengajarkan dalam hukum waris itu, kalau wanita, seseorang itu terhalang kewarisannya oleh level yang di atasnya atau terhalang karena meninggal dunia lebih duluan, anak itu tidak dapat warisan dari bapak yang meninggal dunia kalau anak itu meninggal dunia lebih duluan. Tapi dalam kompilasi hukum Islam yang di Indonesia itu ada satu solusi. Berdasarkan berbagai macam pertimbangan, kalau anak laki-laki meninggal dunia, dia punya anak juga. Maka ayahnya meninggal dunia, anaknya sebelumnya sudah meninggal dunia. Maka cucu laki-laki ini mendapatkan bagian dari pengganti dari harta anak. Itu yang dalam kompilasi hukum Islam. Ini juga debatable dan cukup lama itu melakukan perdebatan. Ini sedikit mengenai hukuman, sedikit peluang untuk beda pendapat Tamaris. Soal hutang piutang, bahwasanya Quran berbicara agak rinci itu. Dalam Al-Baqarah salah satu ayat, dalam surat Al-Baqarah, ayat yang terpanjang pada surat yang terpanjang. Harus ada saksi, harus tidak boleh menolak, saksinya harus baik, kalau harus dicatat dan lain-lain. Itu begitu rinci. Walaupun pada umumnya kita kalau punya hutang enggak mencatat. Ya, kalau menghutangkan kita catat. Nah, kalau menghutang enggak catat kita. Sebetulnya dalam ajaran Islam yang wajib mencatat itu yang punya hutang itu. Sebab kalau hutang itu kalau kita meninggal dunia enggak bebas itu. Harus dibayar oleh ahli waris. Ahli waris enggak bayar, amal kita yang harus diberikan kepada orang yang punya piutang dari kita itu. Begitu agama mengajarkan. Sampai kan Nabi itu tidak mau menyolatkan seseorang yang diketahui punya hutang. Nabi sering bertanya, ini punya hutang gak nih mayit nih? Punya ya Rasulullah. Aja, siapa ahli waris yang mau bayar? Gak ada yang mau. Gak ada mau yang bayar, kata Nabi. Kalau begitu saya gak mau nyolatkan. Karena doa saya terhalang itu, katanya, oleh hutangnya itu. Nah, tapi pada kesempatan lain Nabi mau nyolatkan seseorang. Seorang sahabat berbisik, ya Rasulullah yang meninggal ini banyak hutangnya. Pasti bukan dari Telkom. Tapi Nabi mengatakan, saya yang bayar hutangnya, katanya. Kenapa? Karena Nabi tahu keluarganya miskin-miskin. Jadi beliau tahu, saya yang bayar hutang. Nanti saya bayar hutang. Jadi beliau selatkan itu. Tapi ketika yang pertama, kasus pertama, Nabi tahu, ini keluarga-keluarganya orang kaya. Mereka gak mau bayar. Nabi gak mau menanggung seperti itu. Ini hal-hal yang seperti itu mengenai hutang-hutang. Ada sesuatu yang dimana Nabi memberikan kebebasan. Ah, sudah terserah kamu aja. Ini ada dua kasus umpamanya. Kasus pertama adalah yang sering dijadikan landasan bagi teman-teman yang punya pemikiran liberal. Yaitu begini, seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang waktu mengawinkan kurma. Nabi waktu itu berpendapat, ya jangan sekarang lah, kapan gitu. Diberitahu, tidak dijelaskan kapannya, tapi Nabi sempat melarang begitu. Pada saat musim panen, Nabi bertanya, loh kamat panennya kurma sekarang kok jelek nih? Lebih jelek dari musim yang lalu, kata sahabat tadi, waktu saya waktu mengawinkan itu, Anda melarang saya, oleh itu kami enggak. Makanya sekarang penghasilannya jadi kurang. Ah, Nabi memberikan komentar, idza kana syai'u min amri dunyakum, fa antum a'lamu bi. Sesuatu urusan, kalau urusan dunia, kamulah yang lebih tahu. Jadi diberi kebebasan. Nah, kalau kita berbicara teksnya saja, seolah-olah soal dunia bebas itu. Terserah kita lah. Tapi sebetulnya kalau konteksnya dalam kaitan dengan mengawinkan atau menanam kurma, artinya sesuatu yang memang oleh Nabi diberikan kebebasan, silakanlah. Mungkin alumni IPB lah yang lebih tahu begitu. Tapi ketika soal-soal ibadah, beliau menyatakan, idza kana syai'un min amri dini fa ana ahqu bih. Kalau sesuatu urusan itu urusan agama, artinya urusan ibadah mahdhah, aku yang menentukan. Maka lahirlah sebuah rumusan dari para ulama usul. Usul fikih itu prinsip-prinsip ketika kita melahirkan fikih dapat dari analisa terhadap Quran dan Sunnah, kemudian melahirkan sebuah keputusan. Lahir umpamanya saja fatwa fikih atau fatwa pendapat. Nah, rumusannya begini. Semua urusan ibadah mahdhah itu tidak boleh, haram. Kecuali yang dicontohkan oleh Nabi. At-tawqif, at-tawquf, wal-itba', menunggu komando dan mengikuti jejak langkah Rasul. Tapi sebaliknya, sesuatu urusan yang budaya di luar upacara ibadah mahdhah, semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Ini sebuah rumusan yang menurut hemat saya yang cerdas begitu. Sehingga orang bisa, pertama agak mudah untuk melakukan analisa, ini urusan ibadah atau urusan di luar ibadah mahdhah nih. Kalau urusannya ibadah mahdhah, ya tinggal baca aja dalam hadis ada contohnya apa enggak. Enggak ada contohnya otomatis enggak boleh. Kayak kita sujud baca Yasin gitu, enggak boleh. Loh, kenapa kan enggak ada contohnya? Apa? Enggak dilarang. Memang enggak dilarang. Tapi enggak dicontohkan. Jadi kalau dilarang kan terlalu banyak, nanti jangan baca Yasin, jangan baca Kompas, jangan Sinar Harapan, Republika. Kan terlalu banyak nanti larang. Pendeknya sepanjang tidak dicontohkan, tidak boleh. Begitu. Jadi mudah. Kita melakukan umpamanya saja saum 5 Oktober begitulah. Untuk saum hari TNI. Atau saum 10 November, enggak boleh. Duh, kenapa kan enggak dilarang oleh Nabi, kan puasa baik-baik saja. Karena enggak diberi contoh oleh Nabi. Itu soal-soal ibadah. Tapi urusan dunia di luar upacara ibadah itu kita diberi kebebasan. Diberi kebebasan. Mau makan apa saja boleh. Ya kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu kan dibatasi, yang jenis cuma 4 saja kalau dalam Quran. Babi, bangkai, darah, dan yang dipotong bukan atas nama Allah. Kalau babinya bisa macam-macam, babi kota, babi desa, luar negeri, dalam negeri sama aja. Itu pendeknya yang namanya babi ya. Kemudian yang kedua bangkai. Yang ketiga, untuk bangkai aja ada perkecualian. Yaitu jarod, ikan emas, samak, dan jarod itu belalang. Ya, belalang. Tapi kalau pesawat terbang tidak. Kemudian, nah itu 4 jenisnya. Tapi ada yang secara umum, Nabi mengatakan, Quran mengatakan. Secara umum itu yang disebut khaba'is. Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Nah ini yang melahirkan beda pendapat. Yang kotor itu. Setiap yang najis adalah haram. Jelas. Tapi tidak setiap yang haram adalah najis. Itu jenis. Jenis. Di luar itu menjadi debatable. Pamannya ada yang diharamkan oleh hadis. Ular. Anjing jelas karena moncongnya itu najis dan lain-lain. Tapi banyak para ulama melahirkan pendapat dari tadi. Diambil dari kata-kata khaba'is. Khabithah itu. Yang kotor. Itulah yang beda pendapat. Ini termasuk kotor apa enggak? Kalau kera itu bagaimana? Kalau monyet bagaimana? Kalau lutung kasarung enggak boleh kena orang. Kemudian banyak kodok dan lain-lain. Itu yang menjadi debatable makan. Itu adalah makanan. Kemudian olahraga. Apa saja boleh gitu. Muhiburan apa saja boleh kecuali yang dilarang oleh agama. Yang dilarang itu adalah sedikit. Tapi rupanya tidak lepas juga ini dari debatable. Umpamanya pemahaman hadis yang berkaitan dengan dunia itu. Salah satu contoh yang sering diperdebatkan. Hadis mengatakan kalau ada air di gelas itu, kemudian ada lalat, kan menurut hadis sahih itu, kalau lalat tenggelam sebelah, masukkan aja sekalian katanya. Karena yang sebelah itu mengandung obat. Nah ini kemudian sekarang bagaimana kita menyikapi seperti itu? Kalau saya mengambil karena kata Nabi juga hanya dimasukkan aja, tapi tidak ada penjelasan apa diminum apa ditamplokkan begitu. Jadi kalau menurut hemat saya sudah dilelepkan begitu ya sudah bisa mencari aja minum yang lebih segar gitu. Tapi debatable, ada yang menganggap ini mengandung obat gitu. Saya tanya kepada teman-teman dokter, biayaan mbak yang mending bicin. Ya, mungkin konteksnya apa itu yang semacam itu. Pernah ada satu debat yang agak menasional, sampai sekarang itu diabadikan, antara Bung Karno dan Pak Nasir. Mengenai jilatan anjing itu. Kalau anjing menjilat wadah, maka maka harus dicuci salah satu, 7 kali, salah satu pakai tanapan. Kalau bejana, kalau anjing itu walago menjilat wadah, fi ina ya ahadikum, salah satu wadah. Maka kata Bung Karno waktu itu, sekarang sudah banyak sabun, nggak usah lagi pakai tanah sama kotor, cuci aja pakai sabun bersih begitu. Kata Pak Nasir, enggak, ini adalah ta'abbudi, ini adalah ritual. Karena ritual, kalau menjilat wadah tetap saja harus dicuci pakai tanah. Salah satu diantaranya 7 kali, salah satu diantaranya pakai tanah. Bahwa setelah dicuci pakai tanah terus pakai sabun itu adalah terserah. Nah, timbul persoalan, bagaimana kalau menjahit pakaian? Kata Pak Nasir, kalau pakaian kan enggak ada dalilnya. Kembalilah kepada konsep Bung Karno itu. Kalau menjilat pakaian, ya cuci biasa pakai sabun. Jangan kemudian baju putih dijilat anjing pakai tanah, tambah kotor. Nah itu jadi kelihatan ini ada pemikiran-pemikiran di dalam pelaksanaan ini. Di dalam menafsirkan beberapa ayat yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Nah sekarang ini muncul kembali setelah problem yang berhubungan dengan undang-undang anti pornografi, masalah-masalah itu. Kemarin di Jakarta juga ada satu ya debat yang agak serius mengenai ini. Kembali sebetulnya masalah lama. Di satu sisi mengatakan Islam itu jangan urut campurlah kalau soal negara itu. Urus masjid aja orang Islam itu. Orang masih Islam itu ngomong aja udah urus masjid aja itu. Biar orang baik-baik di masjid. Begitu. Tapi di sisi lain kan juga ada semangat Islam itu mengajarkan segala-galanya. Gitu. Ini sebetulnya masalah lama, polemik lama. Tapi sebetulnya dua-duanya bisa salah. Yang betul itu seperti yang tadi saya sampaikan. Soal-soal ibadah memang harus tuntas, sudah tuntas. Kita tinggal barangkali menafsirkan dan lain, tapi sudah selesai. Bagaimana Nabi aja. Soal-soal dunia kita diberi kebebasan, kecuali yang sudah memang diatur. Sebut saja sebagai contoh hukum waris. Hukum waris kita harus patuh kepada apa yang ada, hukum waris. Yang kedua mengenai batas aurat itu tersurat di dalam Al-Quran. Batas auratnya. Akan tetapi yang lainnya, banyak modelnya tidak dibicarakan. Model pakaiannya. Model pakaiannya, kemudian juga warna dan lain-lain itu bisa sesuai dengan adat nasional. Tapi batasan aurat untuk orang Islam memang ada. Jadi memang ketika seorang Muslim mengusulkan hal-hal yang berkaitan dengan pakaian itu tidak lepas dari konsep-konsep mengenai batasan aurat itu. Dulu pernah polemik besar menyangkut negara. Ekstrimnya adalah Islam jangan ngurus soal negara. Islam itu Nabi sendiri tidak pernah mencanangkan negara Islam. Tapi ada yang mengatakan, "Wah, Nabi itu adalah memimpin negara Islam." Ya, debat ini enggak pernah selesai. Itu sudah lahir sejumlah enggak tahu berapa puluh buku itu. Polemik di mana-mana menyangkut itu. Tapi tergantung dari mana sisi mana mereka melihat. Betul di zaman Nabi, Nabi tidak pernah mengekspos sebuah terminologi yang disebut negara Islam. Walaupun kata-kata negara al-balad itu sudah ada dalam Al-Quran. Ada beberapa kali Quran menyebutkan balad. Malah negeri Saba itu juga disebutkan baldatun negara kan? Baldatun, tayyibatun, warabun ghafur. Itu dalam surat Saba, negeri Saba yang makmur di Yaman itu. Kenapa? Karena ada dua dam ma'rib, itu dua irigasi yang besar. Kemudian mereka jadi subur makmur. Disebut baldatun taibatun warabun ghafur. Kemudian ada surat al-balad. Ada surat tentang negara. Tapi Nabi untuk masyarakat waktu itu tidak menggunakan kata-kata itu. Kenapa? Alasannya ada. Karena setiap daerah yang kemudian menjadi umat Islam itu tidak dibatasi lagi oleh batas teritorial. Batas daerah otomatis menjadi umat Islam kan. Di bawah kepemimpinannya adalah Rasulullah. Jadi semakin meluas ke sana tidak dikenal batas-batas. Batas-batas negara kan baru kemudian sajalah dari barat itu. Jadi Nabi tentu tidak menggunakan negara Madinah. Kenapa? Karena bukan hanya Madinah. Seluruh umat yang kemudian masuk Islam otomatis menjadi umat di bawah kepemimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam sejarah Khulafaur Rasyidin sendiri tidak ada terminologi dengan kata-kata itu atau kata-kata yang lain lah yang searti dengan itu. Nah, baru pada saat perkembangan pemikiran dalam Islam, salah seorang penulis Al-Ahkamus Sultaniyah namanya Al-Mawardi. Al-Mawardi itu dalam karya tulis pertama mungkin tentang ilmu politik yang menjedorkan sebuah konsep tentang negara Islam. Apa beliau mengatakan ada Darul Islam dan ada Darul Harb. Pemikiran dari Al-Mawardi inilah kemudian juga membentuk beberapa pemikiran politik kemudian tentang konsep negara Islam. Tapi Qaddafi kan enggak, Qaddafi the third theory, teori Arabism, kemudian Islamism dan nasionalisme atau satu lagi enggak, sosialism itu Qaddafi the third theory. Kemudian beberapa pemikir di Maroko, di Tunisia menggulirkan sebuah konsep yang sekarang kita akomodir bahasanya itu, yaitu masyarakat madani. Agak sedikit terkesan agak santun begitu, orang tidak takut. Tapi ketika digulirkan di sini, di Indonesia umumnya dulu dengan Darul Islam, kalau sekarang digulirkan itu ngeri dengarnya. Karena Darul Islam itu kesannya di kita jadi bakar rumah begitu. Karena itu yang terjadi dalam sejarah. Sebetulnya itu adalah terminologi yang dibuat oleh Al-Mawardi. Makanya Pak Cokro Aminoto dulu salah seorang politisi waktu itu tidak menggunakan istilah itu. Beda dengan temannya yaitu Pak Kartos Wirjo yang mendirikan Darul Islam itu. Pak Pak Cokro Aminoto ketika ditanya tentang konsep negara Islam itu apa? Beliau baca surat Al-Balad itu. Surat As-Saba itu. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Populer di kalangan ustaz dan para mubalig, tapi tidak memasyarakat, sulit mengucapkannya. Tidak semua orang bisa baldatun tayyibatun warabbun ghafur panjang teuing. Jangankan sampai konsep itu, konsep Rasulullah aja sallallahu alaihi wasallam tidak semua fasih kan. Buktinya ada seorang ibu di Jakarta, kali ini kita memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh. Kan jadi salah itu. Jadi bablas itu. Jadi sulit, tidak populer itu. Tidak populer ya istilah itu. Nah, sekarang ini akhir-akhir ini dicoba masyarakat madani sehingga teman-teman dari Kristen dari itu pun bisa menerima konsep. Tapi sebetulnya intinya adalah bagaimana umat Islam mendapat kebebasan dapat melaksanakan ajaran Islam. Nah, dalam situasi apapun dan di bagian negara manapun, kita memang wajib melaksanakan ajaran Islam. Akan tetapi ada ajaran-ajaran yang memang tidak bisa kita laksanakan secara individual. Pertama yang paling menonjol itu adalah pidana Islam. Pidana Islam gak bisa dilaksanakan sendiri. Ada seorang mahasiswa datang ke, bukan seorang mahasiswa, dia seorang sudah punya istri lah. Dia datang ke kantor saya, dia mengatakan, dia sudah konsultasi, dia saya mau bertobat pak, saya berzina. Tolong bapak katanya saya hukum cambuk 100 kali. Jangan, dia bilang. Pertama gak biasa pukul orang, dan yang kedua salah, gak begitu, cuma sudah aturannya. Saya ingin diperlakukan pak hukum Islam seperti itu. Jadi kita gak ada, saya katakan. Itu gak boleh secara individual. Tolong pak katanya. Ini orang minta dipukul 100 kali. Sebenarnya udah ente tobat aja sudah. Saya berikan ini baca doa ini, kudu salat tahajud, kemudian puasa, daud, segala macam amal lah. Udah ini aja. Dia tetap. Kalau bapak enggak mau, saya harus kemana? Apa boleh ke Saudi Arabia? Enggak, di Saudi pun enggak akan dilaksanakan kepada orang yang melakukan perbuatan itu di luar negerinya. Enggak bisa. Orang Saudi sendiri kalau bermain di Amerika enggak bisa apa-apa kok orang Saudi. Enggak bisa. Tapi kalau dilakukan di sana, siapapun akan dilakukan hukum itu. Setelah syaratnya berat. Harus disaksikan oleh 4 orang. Bayangkan itu hukum. 4 orang yang baik-baik. Laki-laki, 4 orang dewasa baik-baik. Kira-kira semuanya 4-4-nya keluarga besar Telkom gitulah. Mbalalager ungkul. Ya itu kan namanya ada unsur demonstratif itu. Agak pantas. Jadi pukul 100 kali itu. Jadi syaratnya itu berat, tapi artinya itu tidak bisa dilaksanakan secara individual. Tapi yang lain-lain dimanapun seperti ya di negara kita apalagi ya. Saya kira walaupun kita hidup di Amerika, yang lain-lain bisa kita laksanakan. Makanya kita harus pilih secara Islam. Sholat nggak akan dilarang. Nah mungkin di beberapa daerah saya dengar sekarang jilbab jadi dilarang itu. Untuk pria nggak ada itu. Jadi sebetulnya syariat Islam itu bisa kita laksanakan dimanapun kita berada. Bahwa perlu adanya satu payung undang-undang seperti yang sekarang ini diharapkan. Itu kan untuk apa artinya? Karena kita gak bisa memberikan sanksi. Tapi kalau dengan ada undang-undang mungkin kepada umat Islam yang melanggar itu bisa diberikan sanksi. Paling tidak untuk mengurangi dengan adanya aturan itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat yang berbahagia. Tapi juga ajaran Islam itu selain memberikan aturan yang pasti manusiawi sesuai dengan fitrah manusia, juga dalam Islam itu diajarkan semacam apa namanya dispensasi-dispensasi, rukhsah, keringanan-keringanan. Kan ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali semampu dia. Itu bisa diartikan dua. Pertama, ajaran Islam itu pasti manusiawi. Enggak mungkin ada ajaran Islam yang tidak manusiawi. Gara-gara tahajud umpamanya sampai kakinya patah. Enggak mungkin. Kalau patah mungkin karena jatuh. Jadi tidak mungkin itu. Pasti manusiawi. Saum 12 jam sekian jam itu enggak akan apa-apa sepanjang normal. Satu. Yang kedua, bagi mereka yang karena uzur tertentu, karena kelemahan tertentu diberikan namanya rukhsah. Nah, itulah yang kita kenal di dalam fikih. Kalau tidak kuat puasa, silakan bayar fidyah solusinya. Kalau dalam ibadah haji, umpamanya aja mestinya tidak boleh menutup kepala, tapi harus menutup kepala karena luka, harus diperban, boleh, tapi harus bayar dam, memotong seekor kambing, jadi diganti. Bagi seorang yang tidak bisa sholat secara sempurna, boleh melakukan sholat, rakaatnya dijadikan dua, qasar namanya. Kalau waktunya padat, boleh dijadikan menjadi jama', sholat di kendaraan, boleh dilakukan bil ima' dengan isyarat saja. tidak bisa wudu boleh dengan tayamum, tidak bisa mandi besar juga boleh dengan tayamum, tidak bisa mengarah ke kiblat, nah, maka silakan mengarah ke mana saja. Nah itu rukhsah, keringanan-keringanan itu. Nabi menyatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kepada kalian sesuatu perintah, lakukan olehmu sekuat mungkin. Sekuat mungkin. Artinya kita maksimal memanfaatkan potensi tenaga kita. Kalau sudah tidak kuat, ya berserah diri kepada Allah. Inilah yang disebut konsep idhirar, madarat. Madarat itu yang paling ekstrim dicontohkan di dalam hal memakan daging babi. Babi, bangke, dan yang dipotong bukan atas sama Allah. Ada dikatakan, فَمَنِدْتُرُّ غَيْرُ بَغِنْ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Barang siapa yang madarat. Biasanya para ulama mendefinisikan madarat di sini, kalau enggak makan daging babi, matilah dia. Enggak ada lagi makanan kecuali babi. Tapi kalau masih ada umpamanya saja yang lain dulu. Tapi syaratnya adalah menitur ghairu baghin wala adin ghairu baghin, tidak berlebih-lebihan dan tidak karena kejahatan. Karena kejahatan. Kejahatan itu pura-pura tidak kuat. Kemudian adin berlebih-lebihan, sudah makan kenyang masih juga bekal untuk dijual daging babinya. Itu tidak boleh, hanya sekedar untuk menyelamatkan nyawa. Ini contoh yang begitu, contoh di dalam hal makan barang yang haram. Sebetulnya dalam apa contoh yang seperti ini bisa berlaku atau rukhsah seperti ini bisa berlaku dalam setiap kehidupan kita. Makanya ada sebuah rumusan lagi-lagi dalam usul fikih para ulama menyusun, diberkenarkannya kita irtikabu akhaffid daruren, mengambil sebuah madarat yang lebih kecil dibandingkan madarat yang lebih besar. Kalau saya umpamanya saja diangkat menjadi kepala desa, mudah-mudahan tidak karena sulit buang sampah, saya waktu itu disodori orang umpamanya, ini melamun aja Pak, ini melamun, mudah-mudahan enggak. Jadi ada orang sodori, Pak, ini ada uang sekian ratus juta, di sini kan enggak ada madrasah, enggak ada pesantren, enggak ada masjid, enggak ada. Jadi ini uang 100% hasil judi, Pak. Wah, saya sebagai kepala desa pikir-pikir juga nih. Kan harus ijtihad saya. Mungkin ijtihad saya mengatakan lebih baik enggak usah madrasah, ambil itu uang judi. Bikinnya bisa begitu. Tapi bisa juga saya berpendapat mungkin karena pertimbangan baik, saya ambil. Saya pertanggungjawabkan ke hadapan Allah. Yang penting rakyat saya punya sekolah dan punya madrasah. Dua-duanya bisa benar. Yang mana yang akhafid dararen? Mana yang lebih ringan? Membikin orang tidak sekolah tapi bersih dari perjudian, atau kita menerima perjudian yang sudah nyampak, ini bukan kita yang mendesain judinya, tidak, yang sudah ada. Itu adalah irtikabu akhafid dararen. Dalam kasus rumah tangga sering ada masalah. Seorang dokter mengatakan, ini ibu kalau melahirkan lagi bisa bahaya. Padahal bayi sudah ada. Maka itu kan harus pilih. Pilih korbankan ibunya, biarkan kumangke, atau korbankan anaknya. Para ulama biasanya mengatakan, berpendapat, keselamatan ibu lebih didahulukan daripada keselamatan anak. Nah, bukan karena kalau ibu pasti ada anak, kalau ibu ada anak, ibunya ganti. Bukan itu. Bukan itu. Jadi tapi para ulama mengatakan ibunya yang selamatkan. Dan itu kan dua-duanya jelek. Tapi harus mengambil salah satu. Hal-hal seperti ini akan kita hadapi dalam banyak kehidupan. Mungkin dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis kita akan dihadapkan dengan irtikabu akhafid dararen. Saya menemukan dua tipe teman-teman saya yang terjun dalam dunia bisnis. Ada yang mengatakan, "Beren, enggak usah bisnis." Banyak dosa aja, biar aja katanya. Pendeknya saya bisa cukup makan untuk sendiri. Ngontrakan rumah, selesai, dah. Aman katanya. Ya, dia bilang, tapi ada yang mengatakan, ya, saya harus menyelamatkan 1,000 sekian ratus mulut karyawan saya. Oleh karena itu, apa boleh buatlah saya menyerempet-nyerempet dosa ini dengan menyuap dan lain-lain. Karena saya harus menyelamatkan. Saya harus menghargai dua ijtihad. Mana yang benar? Quran menyatakan, asal ikhlas, asal tulus benar-benar, yang ijtihad yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Nah, cuma apakah kita betul-betul itu sudah mempertimbangkan? Kembali kepada kita. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi ketika seseorang menghadapi sebuah kasus-kasus dunia tadi, bukan urusan ibadah. Sal domirok, tanya hati kecilmu itu dalam sesuatu sikap. Ah, banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Irtikabu akhafid dararen. Tapi sekali lagi, memang Islam mengajarkan apa yang disebut keringanan. Ada konsep idhirar. Apakah madarat atau tidak? Tergantung kita masing-masing. Orang kita mengatakan madarat. Tapi masa madarat terus-terusan ini seumur hidup madarat terus kan enggak mungkin. Madarat itu mestinya ada akhirnya. Harus ada ikhtiar mengakhiri madarat itu. Harus ada ikhtiar madarat. Sebab seorang ibu juga pernah mengatakan bagi saya madarat Pak katanya enggak pakai kerudung kenapa? Suami melarang. Daripada saya harus dimusuhi suami, dimusuhi mertua, dosa juga. Saya buka terus. Ya, saya bilang, madarat Pak bagi saya katanya. Tanya hati kecil ibu aja lah anaknya. Saya enggak bisa memberikan fatwa. Tapi yang jelas ada perintah. Tidak boleh patuh kepada seorang pun yang bertentangan dengan perintah Allah. Itu ada rumusannya. La ta'ata li makhlukin fi ma'asyatil khaliq. Tidak ada wajib patuh kepada siapapun. Kalau kepatuhan itu mengakibatkan maksiat dan dosa kepada Allah. Nah, ibulah yang tahu apakah itu bersifat sementara untuk kemudian bisa menyadarkan suami atau ini dibiarkan madarat terus-terusan seperti ini. Nah, ibulah yang tahu saya katakan. Dalam kehidupan sehari-hari, sekali lagi bapak-bapak, kita semua akan banyak berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Kita tahu ini dosa, tapi dah kumaha atau jeung hayang. Nah, enggak boleh kalau jeung hayang itu. Itu nafsu namanya. Tapi itu betul motor. Enggak bisa berhindar saya harus begini ini. Enggak bisa berhindar. Saldo mirok tanya hati kecil kita. Betul-betul madarat apa enggak? Allah lah yang maha tahu. Kalau betul-betul madarat ini akan memberikan bahaya, mafsadat yang luar biasa, ya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sadar apa yang kita lakukan sebetulnya salah, tapi menghindar dari kesalahan, dari madarat yang maha besar, hanya kita yang tahu selain Allah yang maha tahu. Nah, contohnya sekali lagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah juga diberikan rukhsah. Dalam ibadah haji banyak sekali Pak kasus-kasus seperti itu. Ini madarat. Ba'da zawal. Bayangkan kalau 2 juta ba'da zawal semua itu berapa? Enggak mungkin itu. Nah, timbullah kan rukhsah itu keringanan mempendapat malah sekarang jadi 24 jam itu jumroh itu. Tidak lagi ba'da zawal dipatwakan oleh sana. Kenapa? Saya kira karena faktor madarat tadi. Ya dicoba dengan solusi supaya tidak madarat terus-terusan sekarang dibangun 4 tingkat. Sudah agak naik sedikit ke tempat jumrah itu. Tapi saya kira juga akan tetap aja itu nanti. Tidak mungkin kalau umpamanya saja jumrah harus semuanya ba'da zawal. Gak mungkin. Pasti harus ada yang di luar ba'da zawal itu. Gak mungkin. Walaupun sudah 4 tingkat. Karena Mina itu tempatnya terbatas. 2,5 juta kali 1 orang 1 menit berapa ya? Itu 1 orang atau 5 orang lah 1 menit. Sudah berapa jam. Jadi hampir enggak mungkin. Hal-hal seperti itu. Di dalam kehidupan kita akan dihadapkan. Tapi Quran sekali lagi mengajarkan. Allah tidak mungkin membuat ajaran yang tidak manusiawi. Pasti sesuai dengan fitrah manusia. Tetapi pada saat seseorang itu dihadapkan dengan sesuatu kesulitan, uzur tertentu, keterpaksaan, maka Allah juga memberikan keringanan yang disebut rukhsah atau konsep idtirar. Ketika kita dihadapkan dua madarat yang berat, maka kita harus mengambil madarat yang paling kecil. Madarat yang paling kecil itu kita yang lebih tahu. Kalau kita dihadapkan dengan 2 dosa, tapi tidak ada alternatif lain, maka kita harus memilih yang lebih kecil dari 2 kemungkinan dosa. Kalau ada alternatif tidak dosa, ya enggak usah diijtihadkan lagi, itu harus memilih itu. Atau barangkali begini, pada satu saat kita dihadapkan dengan ada makanan babi, atau makanan ini harimau katakanlah kan sama-sama ini gimana pendapat para ulama haram. Jadi bagaimana nih? Pada saat itu kita harus mengambil daging harimau kan? Karena kalau babi ditetapkan oleh Quran, kalau harimau mungkin oleh hadis atau oleh ijtihad para ulama. Seperti itu. Mudah-mudahan beberapa pemikiran di kalangan para ulama yang melahirkan ilmu usul fikih ini juga menambah wawasan kepada kita dalam menyikapi sesuatu. Dalam banyak hal kita bisa tanya kepada nurani kita. Tetapi kalau sesuatu yang jelas sudah dikatakan haram, tentu kita tidak boleh menghalalkannya. Kalaupun boleh, hanya karena terpaksa. Yang tahu terpaksa atau tidak adalah kita sendiri selain Allah yang maha tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.